Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sungguh kita sangat berterima kasih sekali kepada RRI Stasiun Medan dan begitu juga kepada seluruh stafnya yang senantiasa dengan setia menyiarkan acara kita pada program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini. Alhamdulillah, hari demi hari pula kita sudah mencoba untuk mengkaji bersama firman Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayat. Semoga ini adalah salah satu upaya kita untuk mencerdaskan bangsa ini dan membuka hati kita menjadi lebih jernih, sehingga yang kita dukung itu adalah suatu kebenaran dan kita menjauhkan diri kita dari segala kebatilan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, kita telah sampai kepada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, sesungguhnya kami akan mendapatkan upah jika kamilah yang menang. Para pendengar rahimakumullah, beberapa hari belakangan ini kita intens sekali membicarakan tentang sifat-sifat buruk yang ada dalam kepribadian Fir'aun. Nah, kita juga telah memaparkan betapa kebobrokan itu telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bukan hanya di dalam surah Al-A'raf ini diceritakan, tetapi juga hampir-hampir sama dengan apa yang dikisahkan di dalam surah Syu'ara. Walaupun kita ketahui bahwa ayat Al-Qur'an tidak pernah berulang kecuali untuk sesuatu hikmah yang begitu penting dalam ayat itu. Nah, di dalam surah Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajumi'a as-saharatu limiqati yaumin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Jadi himbauan dari Fir'aun yang disebutkan di ayat yang sebelumnya kemudian ditekankan lagi dan ditegaskan lagi oleh para petingginya, dan ini ternyata ya bukanlah sebuah himbauan tetapi adalah perintah yang mesti, yang harus ya ditaati oleh rakyatnya untuk hadir pada hari yang telah ditentukan oleh Fir'aun dan para petingginya itu, sehingga masyarakat, seluruh masyarakat diwajibkan untuk hadir ketika itu. Nah, Fir'aun ini terkenal dengan keangkuhan dan kesombongan yang pada dirinya, dan biasanya orang yang sombong itu adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Sehingga kekikiran itu, kekikiran Fir'aun, sekalipun dia adalah orang yang mengaku sebagai dirinya Tuhan, ya kita lihat dalam ayat ini, ya bahwa para penyihir itu meminta balasan, ya meminta upah apabila mereka memenangkan pertandingan adu sihir dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun itu adalah orang yang kikir dan orang yang sombong. Biasanya memang orang yang sombong itu adalah orang yang kikir, dan begitu juga orang yang kikir itu biasanya memiliki sifat yang sombong. Nah, kalau kita melihat di sini, kalaulah Fir'aun itu adalah orang yang murah hati, yang berbaik hati kepada bawahannya, pastilah mereka tidak akan meminta upah di awal seperti ini. Nah, para pendengar rahimakumullah, kita akan mencoba untuk mendiskusikan ayat yang begitu menarik ini dengan para asatid dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Fadhol Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Semakin menarik pembahasan kita hari demi hari, karena Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada ayat-ayat selanjutnya, terutama sekali pada ayat 113 ini. Kedatangan para tukang sihir menemui Firaun untuk ikut serta di dalam usaha unjuk kekuatan menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Ada satu hal yang menarik di dalam keterangan ayat ini, bahwa Allah di dalam keterangan ayat ini menjelaskan kedatangan para tukang sihir menemui Firaun. Pada intinya adalah yang datang itu bukan tukang sihir Firaun atau bukan tukang sihir istana, tapi tukang sihir yang berada di pelosok-pelosok. Ada beberapa indikasi yang ditunjukkan dari keterangan ayat ini. Yang pertama adalah bahwa para tukang sihir itu belum tentu adalah orang-orang yang mengakui keberadaan Firaun sebagai Tuhan. Itu yang pertama, karena mereka berasal dari pelosok-pelosok, bukan dari istana. Kemudian yang kedua adalah bahwa kedatangan mereka menemui Firaun itu bukan atas dasar keinginan pribadi sebagai seorang rakyat atau keinginan ketundukan sebagai seorang rakyat, tapi apa yang mereka lakukan adalah untuk mendapatkan upah dari Firaun. Jadi kedatangan mereka, misi utamanya itu adalah untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materialis. Jadi ini keterangan di dalam ayat ini. Ini semakin diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu innalana la ajran. Mereka berkata, apakah kami akan mendapatkan upah? Ini sangat menarik sekali, bahwa kalau kita mencoba untuk membandingkan, ternyata di dalam kehidupan ini manusia itu selalu salah satu sifatnya adalah ingin mendapatkan imbalan. Itu kebiasaan manusia dan sudah menjadi instingnya. Biasanya kalau tidak imbalan itu sangat susah untuk melakukan sesuatu. Ustadz aja misalnya kalau misalnya disuruh ke pelosok-pelosok tidak ada imbalannya, ini akan sangat susah sekali. Harus ada uang transport dan sebagainya, dan ini satu hal yang biasa. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala, sebelum manusia atau sebelum seorang muslim memikirkan tentang upah yang akan diterimanya, Allah telah terlebih dahulu di dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan juga penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang janji-janjinya akan memberikan upah yang terbaik, jauh lebih baik daripada upah yang diterima secara cash, dalam artian uang secara langsung, amplop secara langsung, atau kerja keras kemudian langsung mendapatkan gaji seperti itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat manusia itu dari sifat insting biasanya untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Ketika seorang muslim di dalam kehidupannya dia bekerja hanya mengharapkan reda dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan upah dari manusia, maka sebenarnya orang seperti ini sudah berada pada posisi yang tinggi di mata Allah dan juga di dalam kehidupan masyarakat. Nah, berkaitan dengan keberadaan kita yang masih di hari-hari Ayyamul Aid ini, Idul Adha ini, di mana kita diperintahkan untuk berkorban, bahwa sebenarnya kemuliaan hidup seorang manusia, kemuliaan hidup seorang muslim dan ketinggian derajat hidup seorang muslim itu akan dapat diperoleh kalau dia banyak berkorban di dalam kehidupannya. Berkorban dengan satu misi, yaitu untuk mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah kalau kita ingin mengkaitkan dari keterangan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mententramkan hati dan jiwa seorang muslim untuk mampu beraktivitas yang terbaik dan maksimal di dalam kehidupannya, tidak memikirkan kehidupan duniawinya. Kenapa? Karena dia cukup tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik daripada itu semua. Menarik Ustaz, memang kalau kita melihat sifat yang kita katakan tadi bahwa Firaun ini terkenal dengan kekikiran dan kesombongannya. Iya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kurban dalam beberapa hari ini kan, ini untuk mengikis habis sifat kikir dan sombong itu tadi. Bahkan di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali bahwa Allah tidak mengharapkan dagingnya atau darahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketakwaan dari si penyembelih itu tadi. Iya. Jadi sifat-sifat yang mulia seperti ini, artinya bersedekah, membantu orang lain, berkurban dan membantu tanpa mengharapkan pamrih atau balasan, ini semuanya adalah sifat-sifat yang diajarkan oleh Al-Qur'an. In ajriya illa 'alallah, sesungguhnya balasanku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya para penyihir yang dikisahkan di dalam ayat yang sedang kita bahas ini, mereka tidak mengetahui itu, atau mungkin kalaupun mereka mengetahui itu, mereka tidak mempercayainya. Dan kalau kita lihat pun di dalam dialog yang disebutkan juga di dalam surah Asy-Syu'ara, kita mendapatkan bahwa kedatangan para penyihir ke hadapan Fir'aun itu ada juga yang dipaksa, begitu. Ada yang dipaksa dengan paksaan itu, sehingga mereka melihat bahwa ini kalau kita menang lepas-lepas gitu aja, ini nggak akan ada balasannya, tidak akan ada upah, karena ini perintah yang begitu dipaksakan. Dan mereka ingin memastikan itu, karena lagi-lagi itu tadi, Fir'aun yang sombong itu dapat berlaku zalim dan sewenang-wenang, dan itu dia telah buktikan pada hari-hari sebelumnya. Mungkin Ustaz Safiar ingin nambahkan, silakan Ustaz. Di sini Ustaz, yang kita apakan, yang kita cermati dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf 113 dengan surat Asy-Syu'ara ayat ke-41, yang masih lagi kita bahas adalah masalah orang yang datang kepada Fir'aun, ahli sihir mereka itu mengharapkan upah. Di sini ada dua indikasi. Yang pertama, dengan harapan mereka datang kepada Fir'aun itu langsung mendapatkan upah. Biasa orang, kalau orang diundang pasti ada yang diharapkan, kan begitu. Kemudian yang kedua di sini menunjukkan apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwasannya ada sebahagian mereka juga yang memang dipaksa oleh Fir'aun untuk segera datang. Karena apa? Di sini mereka mendapatkan bentuknya dengan bentuk apa? Khabar, begitu. Jadi satu cerminan bagi kita, bagi umat Islam, yaitu untuk melepaskan belenggu kekikiran apa yang telah dikatakan Ustadz Perdana Ustadz Ardiansah, kalau masih ada harta yang lebih dalam hari-hari ayyamut tasyrik ini, segeralah kita untuk berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan. Allah yang mengharapkan adalah ketakwaannya itu, dalam artian apa? Orang yang mampu segeralah berkurban, orang yang tidak mampu ya harus dia menggali. Kapan kita mendapatkan kesempatan untuk berkurban seperti mereka yang berkurban? Dalam artian, orang yang bertakwa di sini bukan mengedepankan egois diri, bukan kesombongan, akan tetapi mengedepankan husnuzon dan kebaikan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah satu cerminan, di mana Fir'aun ini orang yang kikir, orang yang sombong, maka dalam satu golongan ini ada yang ahli sihir yang datang kepada Fir'aun tidak mendapatkan apa upah, karena apa? Undangannya berbentuk paksaan. Ada yang lain mendapatkan upah. Terlepas dari itu, yang jelas cerminan bagi kita untuk mendapatkan ketakwaan sisi Allah, jauhkan sifat buruk sangka, kedepankanlah husnuzon, kemudian jauhkan sifat kikir. Kalau masih ada harta di ayam mutasyrik ini, lagi-lagi kita serukan untuk berkurban, karena itu lebih baik dibandingkan kita menumpuk harta yang tidak jelas juntrungnya, yang akhirnya itu akan menjadikan perdebatan sengit di antara sanak saudara ketika kita meninggal nantinya. Ini tambahan kami, Ustaz. Iya, mungkin kalau kita melihat kisah Fir'aun ini dengan Nabi Musa alaihi salam, ini suatu adegan begitu, Ustaz, ya. Kalau difilmkan begitu, artinya begitu mudah, karena sampai kepada dialog atau perintah-perintah itu dapat begitu, hampir bisa kita katakan begitu sempurna direkam oleh ayat Al-Quran ini, baik itu di dalam surah Syu'ara ataupun di dalam surah Al-A'raf ini. Nah, paksaan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap para penyihir ini, mereka membuat semakin meyakinkan bahwa Fir'aun ini sudah dalam kondisi yang kalap, begitu, sudah dalam kondisi yang begitu ketakutan, karena dia sendiri pun mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah seorang yang sahirun alim, seorang yang penyihir dan tukang sihir yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Nah, oleh karena itu Fir'aun memaksakan kepada seluruh tukang-tukang sihir itu untuk berkumpul, baik yang berada di penyihir istana atau penyihir-penyihir dari kampung-kampung itu, untuk mengeluarkan kehebatan mereka. Dan ketika itu para penyihir-penyihir itu melihat bahwa ini suatu paksaan yang bisa jadi Fir'aun akan menunjukkan lagi kesombongannya sehingga tidak menggaji dan tidak memberikan kita upah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu waktu jualah yang membatasi kita pada hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan adegan yang semakin menuju kepada kehancuran Fir'aun ini. Kita akan melihat bagaimana akhirnya, dan ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kami dan bagi kita semuanya, dan bagi para pendengar yang dimuliakan Allah. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.